Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Wardi di Desa Ngumpak Dalem, Dader, Bojonegoro, dengan judul Pasar Gaib. Kejadian iki tak alami tahun 1993. Sebut ai jenengku Mardi lan bojoku Marpuah. Wulan Januari ku pancen wayahe udan-udanan, lan lagi wayahku duweni anak sing lagi mentas umur 4 bulan. Omahku ing desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Dadi wong ora duwe pancen susah. Pegaweanku mung buruh, ya buruh tani, ya buruh li, kadang ya nyuk keong, besusul, walang, pokok sing penting kanggo ku iso gawe tuku beras. Dina Rebo awan aku disambati bojoku. Itu kang eneki berasi entek, berandu pawone yo entek, yo golek-golek duit kono to kang. Yo dek, iki aku sih berusaha supaya enggal entuk duit. Yo sepurane sing akeh yo dek, menawa aku iki dadi wong lanang urung iso nyukupi kebutuhan yo dek. Atiku jerit rasane ngerteni kahanan rumah tanggaku. Pancen wis seminggu aku nganggur ora ana buruhan. Krungu disambati bojoku mergah tekadku supaya piye carane aku entuk duit. Arep nyilih tangga ya ora kepara, malah entuk omongan sing ora kepenak. Kira-kira jam 4 sore mendung teteng udane teko deres. Ledeke saut-sautan nambahi rasa ati iki ra karu-karuan. Krungu anak nangis bojo sambat, nganti maghrib aku lungguh ing lincak dingklik bali omah. Bentar ya. Iya, sakit ya. Tunggu dulu. Teng sing podo bolong netes ke trocoan sing sirahku. Langsung ay aku ngadek jupuk capil arit kepis langsung arep budal nyuluh. Menawa entuk welut opo walang opo besusul, asile didol iso gawe tuku beras. Dek, aku pamit arep nyuluh neng sawah Grayut Kedung Rejo ya dek. Kang, Lah terus koncone sampean sopo? Dewe dek, mengko teko sawah lak ketemu Pak Jaslan karo bolo-bolo. Yo wes Kang, sing hati-hati wae. Aja dalu-dalu mule lo Kang. Yo dek. Banjur salaman karo bujuku lan ngambung anakku cilik. Bar tak ambung lah kok anakku kier nangis. Bentar ya. Oh iya ya sebentar. Sudah sakit ya. Sebentar lagi juga selesai. Tunggu dulu. Allah Allah tunggu dulu ya. Bingung aku. Budal apa ora? Nek budal engko anakku nangis, nek ra budal mengko mangan opo? Ndang budal kan? Iki anakmu tak susonane, wis meneng ini lho. Suwe aku banjur budal ngulon parane. Sawah Kedung Rejolan Krayut sing tak tuju. Mergo daerah kono akeh besusul welut lan walangi. Bar adzan maghrib udane rimis-rimis. Lawang-lawang padha wis tutupan, sepi tintrim nyenyet. Mung suarane gumricik ing ilining banyuing sawah-sawah sing tak rungu. Apa meneh wektu iku ya durung ana listrik. Teko lapangan mbogo aku mlaku mlebu sawah dalan embet oncor papah kates tak sumet ndadekake padang dalane teko kaduan katon oncor akeh menawa wae wis akeh bolo padha nyuluh lagi ae aku mlaku arep teko bruk utawa jembatan lha kok ana kodhok wedine ra kaprah mencolot nglangkai ratan. Mau pikirku mangkono ratak gagas aku banjur mlaku teko riluku dilalah ning kono aku dikagetno weden sawah elah kok weden sawah iku iso obah jebule wong tuwa jenggote dawa tak pikir ya wong sing duwe sawah tunggu sawah mbah iya le karo golek yuyu iki lho kena gawe lawuh mangan. Arep nyuluhnya ngendi awak mule? Itu kono mbah, pasar kawak. Yang khusus kita lukui lho. Oh, hati-hati lho le. Nek nyuluh neng kono, sok-sok ki bingung no uang lho. Iya mbah, suwun mbah aku melaku disik yo. Tanto babiku aku melaku. Metu sawak. Lagi dari 100 meter aku mlaku noleh mengguri laku wong tuwa mau ra ono ning ndi parane. Ah! akeh oleh kunyuluh wengiku welut besusulan malang sak pirang-pirang nganti kualan jukui sampai lali dilalah aku teko ngisor wit gede tekon kono dikaget ke ngisor wit ono wong wadon riap-riap rambuting nggawa payung sikil kuabot tak gumlaku lambi kuabot tak hai ngomong. Mampir omahku disek kene lho ngombe-ngombe kopi kok saja wis oleh hasil akeh ngono lho Kang. Iya aku banjur diajak mlebu omah dicawisi kopi omahe sintru banget serem lan medeni sepi nyenyet lah dalah bar ngombe kopi sak liran aku kok ngantuk melek biar kok wis katon nek omah gedong padang jinglang. Nek ngarepan rame wong-wong, aku banjur metu saka lawang. Kaget kura karu-karuan. Jebul aku ning tengah-tengah ing pasar gedhi. Akeh sing padha dodolan lan padha tuku tinuku. Nanging aneh kok sing adol wonge kabeh rupane pucet aku malah ngerti wong bakul pindang yo kuwi Mbah Tro padahal wonge wis mati setahun kapungkur lah kok dodolan ning pasar kene tak ucek-ucek mripatku menawa iki mung ngimpi nanging kok nyoto kedadian iki. Durung mari anggonku gumun pundakku ditepuk wong wadon teko mburi kaget kura kaprah. Kang, mengko nek arep muleh kae buntelan krese gowo ya, Kang. Aku tak dodolan dhisik. Iya, Yu. Suwun paringane. Suwe aku banjur pamit mulih. Seneng campur bungah, atiku wis entuk asil akeh. Isih entuk gawan sak klesek. Durung nganti suwe aku ninggalke pasar aku kesandung banjur tiba. Mak pet lah kok tangi peteng dedet ora ana apa-apa. Anane mung punggul pinggir desa. Kaget ora karu-karuan. Aku banjur melayu sak kuat-kuatku. Teko dalan bogo aku penasaran. Buntelan kresek banjur tak buka. Lah kok isine endase wong wadon mau. Aku wis banjur lali ngopo-opo. Esuke dilalah wis buk ning amben omah. Jare bojoku aku semaput terus diterne wong-wong ning omah. Banjur bojoku tak critani kedadian dek bengi. Jerene Mbah Din, wong wedok sing nemone aku mau bengi wong sing tau keplindes loko ngantek tugel sirai. ngerti cerita kuwi ogel meneh awakku. Iki cerita saka aku Mardi numpak dalem bersama tim Cima.